ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada إخوان dan أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang kita wajib syukuri. Kita berjalan di atas siratal mustaqim, kita berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang telah ditempuh oleh khairun nas, sebaik-baik manusia sesudah para nabi dan rasul, yaitu sahabat radhiyallahu majma'in. Kita bersyukur atas nikmat Allah SWT diberikan hidayah di atas manhaj yang hak. Karena itu kita wajib berpegang di atas manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan hidayah, yaitu kita diberikan kesempatan, diberikan waktu yang luang, dan diberikan kemauan yang keras untuk menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Karena di muka bumi ini, orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Di muka bumi, orang yang paling bahagia adalah orang yang menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya. Ini orang yang paling bahagia. Karena itu kita bersyukur bahwa kita diberikan hidayah untuk menuntut ilmu syar'i ini. Karena berapa banyak orang-orang yang diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, bahkan juga diberikan harta oleh Allah, tapi belum tentu diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Diberikan dia waktu yang luang, diberikan kesehatan, bahkan harta melimpah ruah, tapi enggak diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan ini harus kita tuntut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insyaallah yang kita akan kaji pada pagi hari ini yaitu tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Yaitu buku saya ini yang kita akan kaji, adab dan akhlak penuntut ilmu. Kenapa kita bahas tentang masalah adab dan akhlak penuntut ilmu? Karena banyak juga orang yang menuntut ilmu. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun menuntut ilmu. Tapi asar dari ilmu itu, pengaruh dari ilmu itu masih kurang. Bahkan kadang-kadang juga kita lihat adabnya tidak baik dia. Akhlaknya tidak baik. Bukan menuntut ilmunya yang salah, dia belum berusaha untuk mengamalkan dari apa yang pernah disampaikan. Akhirnya menuntut ilmunya, betul. Jalan yang ditempuh, betul. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu syar'i. Tapi ilmu itu wajib untuk diamalkan. Makanya kita bahas tentang masalah adab dan akhlak penuntut ilmu. Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu masih kurang akhlaknya, masih kurang adabnya. Bukan berarti mereka tidak punya adab sama sekali, kurang. Maka harus terus diingatkan tentang adab dan akhlak. Karena setiap orang yang menuntut ilmu, mestinya dia bertambah baik akhlaknya. Orang yang menuntut ilmu, tambah baik adabnya. Semakin dia menuntut ilmu, tambah baik akhlaknya, tambah baik adabnya. Bukan tambah rusak. Bukan tambah kurang ajar. Bahkan waliyadzubillah, dan ini terjadi, waliyadzubillah nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ada orang yang menuntut ilmu, dan sudah berapa lama dia menuntut ilmu, kurang ajar kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Tidak barokah ilmunya. Bukan menuntut ilmu yang salah, tapi ilmu yang dituntut tidak barokah. Dia tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu itu dengan benar, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diamalkan oleh dia. Karena itu, ikhwan fi din, jazakumullah, masalah adab dan akhlak ini penting. Sangat penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Dua riwayat ini sahih dari Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad dan yang lainnya. Akhwan fi din, jazakumullah. Sebelum kita masuk kepada buku ini, saya akan jelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Saya akan bawakan tiga hadis Nabi SAW. Dan saya tidak jelaskan panjang lebar, sekedar saya bacakan hadis ini, saya jelaskan sedikit. Dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'inda wa man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke sorga. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridz Dzam'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini sahih. Di dalam hadis ini yang pertama Nabi menyebutkan barang siapa yang melapangkan kesusahan atau kesulitan seorang mukmin, Allah akan melapangkan dia dari kesusahan atau kesulitan nanti pada hari kiamat. Kalau kita menolong seorang mukmin yang sedang mengalami kesulitan, kesulitan dalam masalah keluarga, dalam masalah anak, dalam masalah rumah tangga, dalam mencari nafkah, atau ketika dia sakit, atau yang lainnya, kita melapangkan, membantu dia, memberikan jalan keluar, maka Allah akan melapangkan kita dari kesulitan pada hari kiamat. Yang kedua, dalam hadis ini, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan utang, dia susah dililit oleh utang, kita bantu dia dengan apa yang kita mampu, maka Allah akan mudahkan kita dunia dan akhirat. Orang yang bantu orang yang sedang mengalami kesulitan utang dan dia sudah tidak mampu lagi untuk membayar, kita bantu. Apakah dengan uang kita, atau kita tunjuki orang untuk membantu orang itu, atau kita carikan zakat untuk meringankan bebannya dia, atau kalau dia hutang kepada kita, kita bebaskan. Kita membantu kesulitan dia, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang memudahkan itu di dunia dan di akhirat. Dan ini pembahasan yang kedua ini panjang ya, berkaitan tentang masalah utang piutang. Setiap muslim tidak boleh menganggap ringan masalah utang. Itu antum perhatikan. Setiap muslim dan muslimah tidak boleh menganggap ringan masalah utang. Karena utang masalah yang berat, akan dituntut sampai hari kiamat. Dan ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayar utang itu. Bahkan orang yang mati syahid tidak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali utang. Ini ada saya bahas panjang lebar di buku saya tentang utang ini, yaitu judulnya ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya. Judulnya sesuai dengan hadis Nabi, ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya. Bahkan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang ada utang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang ada utang, dan hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, ini juga pembahasannya panjang. Yang keempat, Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Selama kita selalu menolong saudara kita, maka Allah akan tolong kita. Yang kelima, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Makanya kadang orang tanya kepada kita, kenapa kita selalu dan senantiasa menuntut ilmu? Karena kita ingin masuk surga. Menuntut ilmu, kita belajar, kita mengaji ini supaya kita masuk surga tujuannya. Tapi ilmu itu konsekuensinya harus diamalkan. Jadi kita berjalan untuk ilmu ini karena untuk ilmu ini akan membawa seorang ke surga. Kemudian yang keenam, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah membaca kitabullah, mempelajarinya, melainkan turun sakinah, ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, Allah sebutkan dia termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Yang keenam dari hadis ini, tidaklah berkumpul satu kaum untuk mengkaji Quran dan sunnah Nabi, melainkan akan turun ketenangan. Antum bisa merasakan kalau antum nuntut ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan kenikmatan ketika kita nuntut ilmu ini, tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nuntut ilmu itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Karena malaikat ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian Allah sebutkan di antara orang-orang yang berada di sisinya, artinya di antara malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh dalam hadis ini, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya meskipun nasabnya tinggi, ningrat, atau dia mengatakan keturunan Nabi, tapi dia tidak ada amalnya, nanti di hari kiamat tidak bisa dia mendapatkan kedudukan atau derajat yang tinggi. Karena derajat yang tinggi di sorga tergantung daripada amalnya. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang mendapatkan tingkatan derajat di sorga tergantung dari apa yang diamalkan. Bukan nasab. Bukan nasab, bukan keturunan. Bukan kekayaan. Tapi amal. Maka tidak ada manfaatnya, bergantung daripada amalnya. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang mendapatkan tingkatan derajat di sorga tergantung dari apa yang diamalkan. Bukan nasab. Bukan nasab, bukan keturunan. Bukan kekayaan. Tapi amal. Maka tidak ada manfaatnya berbangga dengan keturunan. Kamu dijelaskan lagi, disyarah lagi panjang hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Sekarang hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila jannah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama' wal ard." حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju sorga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah. seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapat bagian yang paling banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Lafaz yang saya bawakan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalimat Allah akan mudahkan jalannya ke surga ini ada dua maknanya. Seperti hadis yang tadi, wa man salaka tariqan yaltamis fi ilman. Kalimat wa man salaka tariqan yaltamis fi ilman, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu. Berjalan menuntut ilmu ada dua makna. Berjalan menuntut ilmu ada dua makna. Yang pertama yaitu berjalan kaki untuk menuntut ilmu, seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang mereka datang kepada Rasulullah dari berbagai kota untuk datang di majlisnya Rasulullah SAW, atau sahabat yang datang kepada sahabat yang lain. Ada juga yang mereka membeli kendaraan untuk berjalan ke beberapa kota atau negeri belajar. Ini berjalan menuntut ilmu. Dan juga lakukan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti Imam Ahmad bin Hanbal berjalan menuju Imam Abdul Razzaq As-Sanani di Yaman, atau seperti Imam Baqi bin Makhlad dari Spanyol berjalan kaki menuju kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar hadis rahimahumullah. Berjalan untuk menuntut ilmu, itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari berjalan menuntut ilmu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Hanbali, yaitu kita berusaha untuk menghafal pelajaran yang disampaikan. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita hafal, kemudian juga kita baca kitab-kitab para ulama. Jadi termasuk berjalan untuk menuntut ilmu. Jadi yang pertama mendatangi majelis ilmu. Yang kedua yaitu kita berusaha untuk membaca kitab-kitabnya para ulama, menelaah kitab mereka, berusaha untuk menghafal, memahami dari kitab-kitab itu. Kemudian yang kedua dari hadis ini, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah, atau salakallahu bihi tariqan al-jannah, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan oleh Allah jalan ke surga ada dua makna. Dimudahkan jalan ke surga ada dua makna. Makna yang pertama, Allah mudahkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang dia tujuannya untuk mencari wajah Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, yang dengan amal itu dia masuk surga. Artinya diberikan oleh Allah hidayah, taufik untuk dapat mengamalkannya. Yang kedua maknanya, yaitu Allah mudahkan dia jalan ke surga, dimudahkan oleh Allah ketika dia melewati shirath pada hari kiamat. Dimudahkan dia ke surga, dimudahkan ketika dia melewati shirath. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang kedua. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi orang yang berjalan untuk ilmu akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang pertama dari hadis yang kedua. Yang kedua dari hadis ini, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat itu ridho kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Dia dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Yang dimaksud dengan malaikat itu mengepakkan sayapnya kepada orang-orang ilmu. Yang pertama dalam hadis ini disebutkan ridho. Kemudian dijelaskan Ibnu Qayyim, malaikat itu memuliakan, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, sesungguhnya orang alim yang mengajarkan kebaikan dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan di bumi, sampai juga ikan yang berada di air. Antum perhatikan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dia memahami ilmu dan dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkannya. Mengajarkannya kepada kaum muslimin. Yang diajarkan jelas Quran dan Sunnah. Maka orang yang mengajarkan kebaikan itu dimohonkan ampun oleh yang di langit. Artinya malaikat-malaikat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Malaikat yang di bumi pun mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Termasuk ikan yang berada di lautan. Anda perhatikan, ini keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang alim, bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya bersyukur kalau ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT, diberikan kelebihan ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu ini, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ikhlaskan untuk menyampaikan ilmu ini kepada kaum muslimin, agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena dia diampunkan oleh malaikat yang di langit dan di bumi. Maka dia harus ikhlaskan ketika dia menyampaikan ilmu ini agar umatnya mendapatkan manfaat. Karena apa? Karena dia juga akan mendapatkan manfaat. Diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dijanjikan dengan surga. Dan sebelum itu, malaikat-malaikat mendoakan dia agar diampunkan dosanya. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas semua bintang. Jadi kalau orang-orang alim itu bisa menerangi manusia, beda dengan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah hanya untuk dirinya sendiri, dia ibadah. Orang yang sholat, puasa, i'tikaf, sholat malam, untuk dirinya dia sendiri. Tapi orang mengajarkan ilmu manfaat untuk seluruh manusia. Mengajarkan ilmu manfaat sebagai cahaya menerangi manusia dari kegelapan. Maka Rasulullah SAW diumpamakan sebagai cahaya, karena menunjuki manusia minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maka antum bersyukur ada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan antum juga bersyukur bagi yang mengajar, alhamdulillah. Kita diberikan oleh Allah amanah untuk mengajarkan ilmu, sampaikan dengan ikhlas karena Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa para ulama pewaris para nabi. Jadi ulama ini pewaris para nabi. Kemudian yang keenam, bahwa para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Makanya perbedaan antara ilmu dengan harta itu banyak perbedaannya. Ilmu warisannya para nabi, harta warisannya para raja. Ilmu akan membawa orang kepada takwa kepada Allah. Harta akan membawa orang, semakin banyak harta itu, dia semakin merajalela, melewati batas. Dan masih banyak lagi, kurang lebih ada 30 perbedaan antara ilmu dengan harta. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Dan juga dijelaskan oleh ringkasannya oleh Syekh Ali tentang syaraful ilmi. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang yang mengambil ilmu, dia mendapatkan bagian yang besar. Antum perhatikan ya. Antum dapat ilmu dengan dapat harta, ya lebih utama ilmu. Harta dibutuhkan oleh manusia, kita butuh. Ilmu juga kita butuhkan. Cuma ilmu ini lebih banyak manfaat dan barokahnya. Makanya antum perhatikan ini. Orang yang mengambil ilmu dan dia menuntut ilmu, belajar ilmu dan mengamalkan ilmu ini, ini orang yang mendapatkan bagian yang besar, kata Rasulullah. Yang mengatakan Rasulullah SAW. Makanya antum beruntung diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Nikmat antum bisa rasakan, semakin tambah ilmu antum, semakin puas dan semakin nikmat. Nikmat antum belajar menuntut ilmu ini nikmat, bukan beban. Ilmu itu semakin kita tuntut, semakin banyak akan menjaga kita. Tapi harta semakin banyak, semakin kita bingung di mana letakkan harta ini. Harta semakin banyak, bukan harta menjaga kita, tapi kita jaga harta itu. Dia punya harta di mana, bingung dia meletakkannya di mana uang ini. Semakin banyak hartanya, semakin sibuk dia untuk menjaga hartanya. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu kita, Quran wa sunnah la fahmi salaf, Allah akan jaga kita. Ilmu ini akan membimbing kita. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Jelas dengan ilmu itu. Tapi semakin banyak harta, kadang-kadang semakin nafsu, akhirnya enggak jelas lagi yang mana yang halal, yang mana yang haram. Jadi ilmu ini manfaat. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia mendapatkan bagian yang besar sekali. Dan barokahnya sangat barokah menuntut ilmu ini. Maka antum jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Antum perhatikan bagaimana para ulama terdahulu nikmatnya menuntut ilmu. Sampai tua mereka menuntut ilmu. Para ulama baca terus sampai mereka wafat. Antum kenal Al-Hafidz Ibnu Katsir? Ya, dengar namanya. Tafsirnya belum punya ya. Atau ada yang sudah punya, sudah beli terjemahannya, belum sempat baca. Al-Hafidz Ibnu Katsir itu baca terus. Dan dulu belum ada lampu seperti yang ada sekarang ini. Ya, lampu dinyalakan ya kan dengan minyak itu. Baca, malam juga baca sampai pedih ini mata, sampai buta. Buta, Al-Hafidz Ibnu Katsir di akhir hayatnya. Buta, terus baca. Dan mereka seperti itu, para ulama itu. Terus gak berhenti nuntut ilmu. Baca siang dan malam. Makan penuntut ilmu gak boleh tinggal itu. Setiap hari minimal 4 jam baca kitab. Kalau gak sanggup ya 2 jam. Harus baca kitab. Jadi usahakan, tingkatkan ilmu kita. Dan ini nikmat yang luar biasa. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Abdullah Ibn Mubarak ditanya, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai masuk ke liang kubur. Sampai kapan nuntut ilmu? Ilal mamat, sampai mati. Sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulul qabra, sampai aku masuk ke liang kubur. Itu jawabannya para ulama. Gak berhenti, kapan? Nikmat. Bagian yang besar. Makanya rugi kalau ada orang yang nuntut ilmu, kemudian dia tinggalkan ilmu ini, rugi dia. Rugi. Termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Diberikan nikmat oleh Allah, jalan ini nuntut ilmu, ditinggalkan karena kesibukan dunia. Ditinggalkan karena proyek, ditinggalkan karena kuliah, ditinggalkan karena yang lain, rugi dia. Nikmat nuntut ilmu ini, jangan ditinggalkan. Kita wajib menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, meskipun dapat ilmu ini sedikit, terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang lain, terus harus jawab dan continue, gak boleh berhenti kita nuntut ilmu. Tidak boleh berhenti. Kemudian dalam hadis yang lain, yang ketiga, Nabi bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala hilaqul dzikir. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga? Beliau menjawab, halaqah zikir. Hadis ini Hasan riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Tirmizi berkata, rahimahullah, hadis ini hasan. Yang dimaksud dengan hilaku zikir, halaqah zikir, itu majlis ilmu. Sebagaimana kata Atha bin Rabah, yang wafat tahun 114 Hijriah, majlis zikir yang dimaksud adalah majlis halal dan haram. Majlis yang mengajarkan bagaimana kita membeli, bagaimana kita menjual, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita mengerjakan salat, bagaimana menikah, cerai, bagaimana kita melakukan ibadah haji, dan yang lainnya. Ini majlis zikir. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Jadi ini bisa juga dilihat dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu Wa Syarafuhu. Jadi ikhwan fil din, insyaallah, ini merupakan kenikmatan kita menuntut ilmu ini. Nikmat yang besar. Makanya jangan tinggalkan kita untuk talabul ilmi. Dan ini jalan menuju surga. Sekarang kita bahas ikhwan fil din, insyaallah, dari buku ini. Enggak semua isi buku ini kita bahas. Ya, adab dan akhlak menuntut ilmu. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Harus ikhlas dalam talabul ilmi. Ini penting. Ya, siapa saja, apakah dia penuntut ilmu, apakah dia sebagai seorang ustadz, seorang dai, ini dia harus selalu menuntut ilmu dan ikhlas dalam talabul ilmi. Jadi harus ikhlas dalam talabul ilmi. Sebab kita diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam mereka diperintah melainkan untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum lihat di halaman 13 yang bawa bukunya dilihat. Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata-mata karena Allah, ikhlas, tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, tapi karena dunia, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan jabatan, ingin dia supaya terkenal, namanya terkenal, tersohor, atau dia ingin dipuji oleh manusia dengan tujuan-tujuan dunia, apa kata Rasulullah? Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Orang yang nuntut ilmu itu, yang tujuannya karena dunia, tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih. Jadi ini perhatikan, ikhwan fil din, jazakumullah, harus ikhlas dalam talabul ilmi, harus ikhlas karena Allah SWT. Kalau penuntut ilmu harus ikhlas, ya begitu juga orang-orang yang berdakwah, yang mengajarkan ilmu harus ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan dunia. Dan yang antum ingat, dan antum ingat, dan antum catat itu, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu antum ingat seumur hidup. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia, pasti dia akan kecewa. Dia mengharapkan. Nabi bersabda, "Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniya." Dalam kamu berputus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang kaya, kata Rasulullah. Dalam kamu berputus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang kaya. Kadang-kadang kita bangga punya teman orang kaya. punya teman pejabat, bangga. Padahal itu gak ada apa-apa dan gak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Yang menyelamatkan mereka dari api neraka yaitu amalnya dia yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah. Kita putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang kaya. Jadi jangan bangga punya teman kaya. Dan jangan mengharap dari mereka. Yang mengajarkan siapa? Rasulullah. Dan itu zuhud. Zuhud. Kata Nabi, wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dalam kamu zuhud dengan apa yang di tangan manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu dari manusia, manusia enggak senang dengan kita. Akan benci. Kenapa? Kita mengharapkan sesuatu. Jadi ini perhatikan, bagi talibul ilm dan juga bagi para dai, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan dakwah harus dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan dakwah untuk mencari maisha. Dakwah ini bukan untuk mencari maisha. Dakwah. Mencari maisha ada waktunya kita mencari maisha. Para nabi juga mereka berdakwah, mereka juga cari maisha. Dibagi antara cari maisha dengan menuntut ilmu, antara mencari maisha dengan dakwah. Dibagi. Dan itu ada waktunya. Kita bisa bagi waktu itu. Tinggal kita pandai-pandai mengatur waktu kita. Dan jangan mengharapkan sesuatu. Dan jangan kita ini ingin dipuji atau segala macam. Ikhlas karena Allah. Orang yang beramal riya atau mengharapkan sesuatu dari manusia, nanti dia akan rugi. Dia akan kecewa nanti. Dan Nabi sudah sebutkan tentang tiga orang yang amalnya amal ibadah semuanya, tapi yang pertama neraka dipanaskan untuk tiga orang ini. Yang pertama orang-orang yang menuntut ilmu, yang membaca Al-Quran, yang kedua orang yang sedekah, yang ketiga jihad. Semuanya amal soleh, menuntut ilmu, baca Quran, tapi bukan karena Allah. Ingin dikatakan dia sebagai orang alim, dikatakan ingin sebagai qori, pembaca Al-Quran yang baik. Sudah dikatakan demikian dari kiamat, dia gak bisa menjawab, diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua orang yang banyak sedekah, banyak infak, tapi bukan karena Allah. Ingin dipuji bahwa dia sebagai orang yang dermawan. Diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga orang yang berjihad, bukan karena Allah, ingin dipuji sebagai orang yang pemberani atau pahlawan. Ini amal soleh, tapi bukan karena Allah. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi hati-hati. Karena itu ikhwan fillah, jazakumullah. Semua para ulama sudah menasihatkan kita, semua para ulama, agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan ada seorang perawi hadis, Hisham bin Abdullah Ad-Dustuwai, yang wafat tahun 152 Hijriah. Dia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah mengatakan aku nuntut ilmu ini semata-mata karena Allah. Dia tidak mentazkiah dirinya bahwa dia ikhlas, tapi dia berusaha bagaimana supaya ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi yang membawakan riwayatnya, dia biografinya dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, mengatakan, Wallahi wala ana. Demi Allah, saya pun tidak mengatakan demikian, saya nuntut ilmu ikhlas karena Allah. Artinya dia sudah berusaha untuk ikhlas, tapi mengatakan saya orang ikhlas, enggak boleh. Tapi tetap mereka berusaha untuk ikhlas. Anda lihat di halaman 16. Jadi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah. Dan mereka memohon kepada Allah agar dikaruniakan keikhlasan. Serta mohon kepada Allah agar amal-amal mereka diterima oleh Allah. Kemudian adab yang kedua, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ini antum biasakan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hafal antum ya? Istri antum sudah hafal belum? Anak antum sudah hafal belum? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi baca setelah selesai sholat subuh. Begitu selesai salat subuh langsung kami baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi kita berusaha setiap hari berdoa kepada Allah SWT. Coba yang depan agak maju biar yang luar bisa masuk. Baik, jamaah sekalian, agak maju biar yang di luar itu bisa masuk. Juga untuk ibu-ibu yang ada di bawah atau di tangga, mohon naik ke atas. Ibu-ibu yang ada di tangga atau di bawah, mohon naik ke atas, karena sudah disediakan tempatnya di atas. Di lantai 2 masih kosong. Untuk ikhwan di lantai 2 masih kosong. Ya, saya lanjutkan. Jadi memohon ilmu yang bermanfaat ini antum ajarkan kepada istri antum dan anak antum. Juga saya ingatkan, antum juga biasakan untuk membaca zikir dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah yang sesuai dengan sunnah. Perhatikan, ya, seperti zikir pagi dan petang. Antum baca, istri antum juga baca, anak antum baca. Usahakan hafal. Zikir pagi petang. Saya punya buku zikir pagi petang. Itu usahakan. Kita hafal, istri hafal, anak juga hafal. Biasakan itu. Jadi yang terbaik, ya kita yang ngajarkan. Agar dia hafal. Jangan tergantung dengan sekolah. Jangan tergantung dengan sekolah. Itu dibaca. Dan itu manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Jadi doa-doa dan zikir dari Nabi itu manfaatnya sangat besar. Kita disuruh untuk berdoa. Minta ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti dijelaskan oleh para ulama, termasuk juga oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Keutamaan ilmu salaf disebutkan ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu sihir, dan yang lainnya yang tidak bermanfaat. Maka kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita minta tambahan ilmu sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Dan jangan sekali-kali antum merasa puas dengan ilmu yang ada. Wah, saya sudah dapat ilmu, sudah cukup. Terus kita mohon kepada Allah dan terus belajar, enggak boleh berhenti. Hatta para ustaz, terus. Masih ribuan kitab belum sempat kita baca. Ribuan kitab belum sempat kita baca. Dan waktu kita terbatas. Makanya terus kita berusaha untuk mohon kepada Allah dan kita menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Nuntut ilmu jangan sambilan. Ya, sungguh-sungguh. Nuntut ilmu ini sungguh-sungguh. Luangkan waktu untuk talabul ilmi. Apakah sehari satu jam, atau dua hari sekali, atau tiga hari sekali. Tapi sungguh-sungguh belajar. Jangan nuntut ilmu itu udah sisa. Sisa waktu. Sudah pulang kerja, sudah capek, sudah ngantuk nuntut ilmu. Sampai di masjid tidur. Ya, sambil bersandar, tidur. Ya gak dapat apa-apa. 10 tahun juga gak dapat apa-apa. Kan ada bikin pengajian, ba'da maghrib sampai isya. Di hari kerja. Habis sudah. Kerja sore sudah capek. Kemudian ngaji, tidur jamaahnya. Enggak dapat apa-apa. Jadi nuntut ilmu ini enggak bisa sambilan. Harus sungguh-sungguh baru dapat ilmu. Lihat para ulama terdahulu, sungguh-sungguh. Kita niat dengan kemauan yang keras, ikhlas karena Allah, tapi ada kesungguhan kita untuk belajar. Semangat dalam menuntut ilmu, sebagaimana kita semangat untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, semangat juga untuk menuntut ilmu. Jangan malas. Kesungguhan ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kesungguhan. Dulu para ulama, mereka jadi ulama, mereka nulis sampai ratusan kitab, kesungguhan, kesungguhan. Mereka bisa hafal Quran, hafal hadis, ratusan ribu hadis, karena kesungguhan mereka. Maka anda melihat nasihat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Antum lihat di situ. Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin sa'umbika antafsiliha bibayani. Zaka'un, hirsun, wajtihadun, wabulgatun, wa suhbatu ustazin, wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Kecerdasan yang pertama. Yang kedua, kemauan yang keras. Ada kemauan. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk ilmu. Yang keempat, bekal yang cukup. Kalau dulu, kenapa disebutkan bekal yang cukup? Karena dulu ketika nuntut ilmu, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari tempat ke tempat yang lain. Jadi beli kuda dulu, atau beli onta, atau beli keledai, kemudian dimuat dengan roti, dengan samin, kurma, untuk perjalanan seminggu, atau dua minggu, atau satu bulan. Kemudian juga disediakan tintanya, tinta untuk nulis. Kertasnya disiapkan. Itu bekal. Kalau sekarang buku enggak punya, ballpoint enggak bawa, gitu. Ya. Terus segala macam sudah. Mau gimana mau dapat ilmu? Enggak ada kesungguhan. Jadi betul-betul harus sungguh-sungguh untuk ilmu. Catat ilmu itu. Kemudian ada bimbingan ustaz dan juga lama waktunya. Waktunya ini panjang. Enggak bisa ilmu agama dikursuskan, enggak bisa. Sekarang kan banyak kursus angkatan mujahid dakwah. Kursus angkatan mujahid dakwah. Dikursus untuk apa? Untuk bisa khutbah Jumat. Dan ini ada di Indonesia ini, di beberapa tempat. Di beberapa organisasi diadakan kursus-kursus. Jika bisa agama dikursuskan, Nabi aja belajar. Ya, dapat wahyu berapa tahun? 23 tahun. Nabi 23 tahun. Rasulullah, ya kita 230 tahun. Kok mau dikursuskan dalam waktu seminggu, sebulan, bisa ceramah. Ini bukan tukang obat. Ini belajar agama sampai kita menguasai dalil, Quran, wassunnah, ala fahmi salat. Kita sampaikan kepada orang dengan baik, dengan benar. Bukan bagaimana supaya bisa ceramah. Bisa khutbah, ini salah. Jadi ilmu agama ini harus ada kesungguhan untuk kita bisa mendapatkannya. Bahkan orang yang belajar, paling juga ada yang dapat 10 tahun belajar, ada yang dapatnya cuma sedikit. Karena apa? Tidak ada kesungguhan. Dia ngajinya rajin, tapi tidak ada kesungguhan dia untuk memahami apa yang disampaikan. Maka nanti saya sebutkan juga, saya rinci. Malah dari kesungguhan juga ada berusaha untuk memahami. Tapi saya rinci lagi di sini. Supaya betul-betul dia berusaha dengan keras untuk mendapatkan ilmu. Maka Nabi bersabda, ikhras ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah kamu berkemauan keras untuk pada apa yang bermanfaat bagi kamu. Mohon tolong pada Allah, jangan lemah. Dalam menuntut ilmu ini jangan lemah. Apakah hafalan kurang? Jangan lemah terus. Sungguh-sungguh bisa. Kalau yang lain bisa hafal, saya bisa hafal. Hadis kita belum paham. Kalau yang lain bisa, saya bisa paham. Insya Allah saya beli kitabnya, saya beli bukunya. Saya datangi ustaz-ustaz supaya saya bisa paham. Ada kesungguhan. Kemauan yang keras, kesungguhan bisa. Dulu para ulama juga ada yang seperti itu dulunya. Para ulama dulu ada yang dia sampai umur 40 tahun belum belajar agama. Kemudian Allah berikan hidayah dengan kesungguhannya jadi ulama dia. Jadi gak ada istilah terlambat, tapi ada kesungguhan dari antum untuk belajar ilmu agama ini. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah, kita tidak seperti orang-orang tarekat sufia. Tarekat sufia, mereka gak ada kesungguhan. Dianggap oleh mereka dengan diam di rumah atau zikir dapat ilmu. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, ada di antara tokoh sufi itu yang sampai sekarang juga dipakai oleh mereka bahwa mereka enggak nuntut ilmu, enggak boleh nuntut ilmu, apalagi belajar hadis. Enggak boleh kawin, enggak boleh dagang, enggak boleh usaha. Tiga itu, enggak boleh untuk ilmu, kemudian enggak boleh berusaha karena enggak boleh nikah, akan menyibukkan. Ini semuanya menyalahi syariat, semuanya menyalahi syariat. Nah, di antara mereka mengatakan, kalau disuruh belajar, enggak perlu saya belajar. Karena apa? Haddatsani qalbi an rabbi, kata dia. Haddatsani qalbi, telah menyampaikan hatiku dari Rabbku, langsung ilmunya. Kalau antum belajar dari ulama, saya langsung dari Allah, kata mereka. Ini sufi. Ini sesat. Tarekat sufi ya sesat. Maka mereka cukup dikir-dikir aja. Ini bukan dari Islam. Kalau Islam, sungguh-sungguh belajar baru dapat ilmu. Enggak ada kesungguhan hatta dia keturunan Nabi, enggak bakal dapat ilmu selama-lamanya. Sebab Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum, wa man yataharral khaira yu'ta wa man yatawaqqa syarra yuqa. Antum lihat di halaman 21 hadisnya. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh belajar ilmu itu. Kita dapat ilmu dengan sungguh-sungguh belajar. Dan sikap sabar penyantun diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Barang siapa yang berusaha keras untuk mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari kejelekan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Mutanahiyah, Al-Khatib dalam Tawarih Baghdad, dari sahabat Abu Hurairah. Diasankan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis as-sahiha di juz yang pertama bagian yang kedua. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, adab yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ini penting ini untuk talibul ilm semuanya dan juga untuk para dai, para ustaz, menjauhkan diri dari dosa maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Sebab ilmu itu berkurang dan juga kurang barokahnya karena banyak dosa dan maksiat. Bahkan bisa aja ilmu itu akan dicabut karena banyaknya dosa dan maksiat. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Jadi sebab orang terhalang dari ilmu yang bermanfaat karena banyaknya melakukan dosa dan maksiat. Makanya kalau ada orang yang antum lihat dia ngaji sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, tapi enggak ada pengaruhnya dari pengajian itu, ya karena banyaknya dosa dan maksiat. Enggak ada yang menempel, enggak ada bagaimana supaya dia ngaji itu ada hasilnya baik gitu. Kepada orang tuanya baik, kepada istrinya baik, kepada anak tidak. Kok ngaji tambah keras, tambah kaku dia. Bukan pengajian yang disalahkan, orang itu yang tidak benar dalam menuntut ilmu. Karena di samping dia menuntut ilmu, di samping itu juga dia berbuat dosa dan maksiat. Mestinya ilmu yang dituntut menjaga dia agar dia menjaga batas-batas Allah, sebagaimana sabda Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, jaga batas Allah, Allah akan jaga kamu. Dia tidak jaga batas Allah, maksiat terus. Dia ngaji juga makan riba jalan terus. Dia ngaji juga pakaiannya terbuka masih jalan terus. Dia ngaji juga memfitnah orang jalan terus. Dia ngaji juga ghibah jalan terus. Dan yang lainnya. Dia ngaji juga tapi hak orang dia ambil. Sehingga apa? Tambah lama, tambah keras hatinya. Dan antum perhatikan, orang berbuat dosa dan maksiat, ini selintas saya sebutkan. Bab dosa ini luar biasa pengaruhnya. Dosa itu kalau orang berbuat dosa, lama-kelamaan hatinya menjadi keras. Makanya antum perhatikan, orang yang dia nuntut ilmu, dia belajar, atau dia sebagai da'i, tapi lisannya gak pernah lepas mentahzir orang, mentahzir, mentahzir, mentahzir, mentahzir dan memfitnah orang, ini dosa besar. Karena apa? Dia merobek-robek kehormatan orang. Ketika dia merobek kehormatan orang, dia telah melakukan dosa riba yang paling besar, kata Rasulullah SAW. Di saat itu apa? Kalau orang berbuat dosa, maka apa? Pengaruhnya kepada hatinya tambah hitam, tambah hitam, tambah keras. Maka antum lihat, bahwa ada beberapa dai yang suka mentahzir orang, keras hatinya. Keras hatinya. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Sering memfitnah, menuduh, mengadu domba. Dan juga kadang-kadang dia robek-robek kehormatan orang. Yang orang itu terhormat, mulia di masyarakat. Yang dia mendakwakan dakwah sunnah, tapi difitnah oleh dia. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Satu kalimat yang dia keluarkan bisa masukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Di dunia ini keras hatinya. Sebab dosa, apapun juga dosanya, itu punya pengaruh kepada hati. Dalam satu hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda hatta idza huwa nazza'a wa taba wastaghfara suqila qalbuh. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun." Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa, Allah tulis titik hitam di hatinya. Setiap dia berbuat dosa, ditulis titik hitam di hatinya. Sampai apa? Sampai menutup hatinya. Kalau dia taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, bersih, dibersihkan oleh Allah. Suqila qalbuh. Wa in ada, kata Nabi, jika dia berbuat lagi, zidafiyah, ditambahkan titik hitam itu. Hatta ta'luwa qalbau, sehingga titik hitam itu menguasai hatinya. Wa huwa ran, dan itu ran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal ran ala qulubihim ma kan yasibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang dia usahakan telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, dosa itu punya pengaruh. Pengaruh kepada hati kita, pengaruh kepada akal kita, pengaruh kepada agama kita, pengaruh kepada sikap kita, pengaruh kepada istri kita, pengaruh kepada anak, pengaruh kepada rumah tangga. Dosa itu bahkan pengaruh juga kepada maisyah kita dengan sebab dosa dan maksiat. Maka seorang talibul ilm harus jauhkan maksiat. Antum, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalannya. Padahal Imam Syafi'i sudah hafal Quran sejak 7 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran sejak 7 tahun. Hafal Muwatta' Malik sejak 10 tahun. Dan yang lainnya. Tapi tetap masih kurang hafalannya. Ngadu, syakautu ila waki'in su'ahidzi fa'arashadani la tarqil ma'asi wa'alam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka ditunjukkan, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ketahuilah, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, ini dosa dan maksiat ini punya pengaruh yang besar. Maka banyak orang-orang yang nuntut ilmu, yang kita lihat lama nuntut ilmu, tidak ada asarnya. Karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, ilmu itu tidak barokah. Maka ini diperhatikan oleh talibul ilm dan juga oleh para ustaz, diperhatikan ini. Juga lisan, perhatikan lisan ini. Sebab Nabi bersabda, antum lihat di halaman 25 itu, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma baina al masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasi, maka akan menjerumuskan ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalimat ini, makanya itu juga perhatikan oleh ikhwan dan juga oleh akhwat, oleh ibu-ibu perhatikan. Banyaknya memfitnah, banyaknya menggibah, membuat ilmu itu tidak barokah. Tidak barokah. Makanya perhatikan, hati-hati kita, lisan kita jaga gitu. Amal-amal kita jaga. Jangan menggampangkan dosa dan maksiat. Jangan sekali-kali menggampangkan dosa dan maksiat. Bahwa punya pengaruh yang besar. Bahkan Imam Malik pernah menasihati Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya dengan kegelapan maksiat. Ya, kalau udah maksiat tambah lama tambah jauh nanti dia. Dan jangan kita anggap, wah nanti kita bisa kembali, kita bisa taubat. Ya kalau diberikan taufik oleh Allah untuk taubat, kalau tidak, maka terus kita muraqabah dan bertakwa kepada Allah SWT di mana saja kita berada. Maka nasihat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Di sini, di masjid, di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, atau kita sedang safar. Tetap kita harus bahwa Allah melihat kita. Jangan melanggar. Jangan berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, kemudian yang ketujuh, kita mendengarkan baik-baik. Yang ketujuh, diam. Ini juga ini perhatikan, terutama untuk ibu-ibu ini. Ya, kalau ngaji, dengarkan baik-baik. Bukannya dengar, tapi juga diam. Jangan ngobrol. Enggak boleh dalam adab menuntut ilmu itu, enggak boleh ngobrol. Dengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau ustaz. Ada waktunya dia untuk berbicara, ada waktunya untuk ngobrol. Tapi ketika menuntut ilmu, diperintahkan untuk diam. Dasarnya ayat dan juga beberapa hadis Nabi dan juga asar. Kemudian yang kedelapan, berusaha untuk memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Nah, ini penting. Berusaha untuk memahami. Faham, ikhwan fiddin, merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT. Nikmat yang dikatakan oleh Imam Qayyim, itu al-faham itu nikmat. Nikmat dari Allah. Banyak orang untuk ilmu belum tentu dia faham dengan pemahaman yang benar. Untuk ilmu. Ya, ada orang yang sampai gelar doktor, profesor, bahkan belajar pun di Timur Tengah, tapi enggak tahu manhaj salaf. Enggak tahu. Maka faham tentang dalil itu nikmat dari Allah. Paham bahwa ini jalan yang lurus dan ini harus tempuh, ini jalan ini. Banyak orang enggak paham. Kemudian setelah kita paham menempuh jalan ini juga, kita diberikan lagi oleh Allah untuk memahami nas dalil Quran dan Sunnah. Semuanya. Yang enggak bisa semuanya, sebagian dari dalil itu kita bisa pahami maksudnya, isinya. Itu nikmat dari Allah. Maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan apa? Dengan pemahaman. Didoakan Rasulullah dengan pemahaman. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman tentang agama dan ajarkan dia tentang tafsir ayat, ta'wil dari ayat Al-Qur'an. Dan dia orang paling paham, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan orang yang mendapatkan kebaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia diberikan pemahaman tentang agama. Jadi orang yang dikehendaki Allah kebaikan diberikan pemahaman tentang agama. Maka paham ini penting, ikhwan fid-din, jazakumullah, paham tentang agama ini penting. Banyak orang yang tidak paham tentang akidah, tentang manhaj, tentang ibadah. Ini harus paham betul kita. Baru kita mengamalkan. Kita paham dulu, kemudian kita mengamalkannya. Banyak orang-orang yang tidak diberikan pemahaman. Makanya kalau antum perhatikan, ikhwan fiddin, insyaallah. Di antara sebab dari kesesatan, di antaranya yang pertama al-jahl. Yang kedua su'ul qasad. Yang ketiga su'ul faham. Itu perhatikan, di antara sebab kesesatan yang pertama al-jahl, kebodohan. Yang kedua su'ul qasad, jeleknya tujuan. Yang ketiga, su'ul faham, jeleknya pemahaman. Kalau al-jahal, ini dikatakan oleh Imam Nuqayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-jahlu aslu kulli syarrin. Al-jahal, kebodohan, itu pokok dari semua kejelekan dengan sebab kebodohan. Maka disuruh kita belajar, sungguh-sungguh belajar tentang Islam ini. Kemudian yang kedua su'ul qasad, jeleknya tujuan. Tujuannya jelek. Jadi dia dalam beragama ini bukan mencari keikhlasan karena Allah. Tujuannya untuk dunia. atau harta atau yang lain, atau ingin mencari ketenaran supaya jadi orang yang terkenal. Su'ul qasad, ini juga dia sesat nantinya dan membawa orang untuk sesat. Yang ketiga, su'ul paham, jeleknya pemahaman. Nah, ini yang banyak pada firqah-firqah sesat ini, su'ul paham. Meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau jelek pemahamannya, sesat seperti khawarij. Khawarij ketika memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat betul yang dibawakan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika dibawakan ayat ini, kemudian dibawakan juga ayat yang lain, inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang dikehendaki oleh kebatilan. Dua di situ. Yang pertama jelek tujuannya, yang kedua pemahaman. Pemahamannya jelek. Dia memahami bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah pasti kafir dan keluar dari Islam. Sampai Ali pun dikafirkan oleh mereka, diperangi oleh mereka, oleh khawarij. Hafal Quran, ibadahnya masya Allah. Sholat lima waktunya, sholat malamnya, puasanya, baca Qurannya masya Allah. Tapi dia sesat. Kenapa? Jeleknya pemahaman. Su'ul paham. Jeleknya pemahaman. Makanya nikmat ini, pemahaman ini yang benar nikmat. Maka itu bagaimana memahami Islam dengan pemahaman yang benar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya awalnya kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru, oleh ustaz yang menyampaikan itu jelas. Yang dibawakan dalil Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bukan ra'yu, bukan pendapatnya. Dalil. Ini pemahaman penting. Makanya doa kepada Allah terus agar kita diberikan pemahaman yang benar. Di antara doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan dan fiqhan. Pemahaman yang benar. Jadi pemahaman yang benar itu nikmat yang luar biasa. Jadi kita berusaha bagaimana memahami Islam ini dengan benar. Kemudian yang kesembilan, menghafal ilmu syar'i. Ilmu ini harus dihafalkan. Ya. Nabi menyebutnya dengan hafal. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubha min fiqhin ila man huwa afqahu min. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian memahaminya, menghafalnya. Nabi menyuruh apa? Menghafal. Quran, hadis dihafal. Kemudian dia menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Hadis sahih, riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, hadis ini banyak perawinya. Dikumpulkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr tentang mutawatirnya hadis ini. Hadis Nadarallahu imra'an. Yang ulama terdahulu juga sudah pernah membawakan tentang ini. Ya, para ulama, mereka itu hafal hadis. Bahkan ada yang hafal 200 ribu hadis dengan sanadnya. 200 ribu hadis. Bahkan orang pernah mengatakan, Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan kepada anaknya Ahmad bin Hanbal, ayahmu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Ya, talibul ilm, ya berusaha untuk menghafal. Kita tidak seperti para ulama, tapi berusaha untuk menghafal. Ada waktu kita untuk menghafal. Ada. Antum atur jadwal antum setiap hari. Jadwal sholat. Kemudian jadwal untuk baca Quran. Kemudian jadwal untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Jadwal kerja atau kuliah. Pulang dari kuliah apa yang dikerjakan. Sore apa yang dikerjakan. Atur. Kalau kita pandai mengatur waktu, insya Allah kita beruntung. Maka saya dibawakan di sini tentang penuntut ilmu dengan waktu. Yang terbanyak penuntut ilmu tidak perhatian masalah waktu. Makanya dari dulu enggak ada tambahan ilmu sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak pandai mengatur waktu. Waktu itu penting. Bab itu modal kita. Kita untung dan rugi kalau kita pandai mengatur waktu. Kemudian yang ke-10, mengikat ilmu dengan tulisan. Ditulis, dicatat ilmu itu. Yang menyuruh kita untuk mencatat ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisannya. Al ilma di sini dalam hadis ini apa? Siapa yang bisa jawab? Lah, waktu Nabi menyuruh qayyidul ilma ini apa yang dimaksud? Mencatat apa? Ilmu di sini maksudnya apa? Hadis. Catat hadis. Sebab ada orang-orang yang meragukan tentang pencatatan hadis. Ilmu ini hadis yang dimaksud di sini. Ketika Nabi bersabda tentang ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran, kata Abul Mundhir apa? Ayat kursi. Apa kata Nabi? Liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Al-ilmu di sini apa? Al-Quran. Liyahnikal ilm. Bahagialah engkau dengan ilmu ini. Ilmu Quran maksudnya. Yang ini hadis. Ini maksudnya ini hadis. Qayyidul ilma bil kitab. Ini pemahaman para ulama. Yang saya bawakan pemahaman ulama ini. Jadi ulama ketika menyebutkan untuk membantah orang, mana katanya Quran itu ilmu? Ilmu. Di Quran sini disebutkan sebagai ilmu. Dan juga Nabi menyebutkan kepada Abul Mundhir, liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Al-ilmu di sini pemahaman dia tentang apa? Tentang Al-Quran. Yang dimaksud ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Liyahnikal ilmu. Di sini Nabi menyuruh qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya ketika ada orang meragukan, awalnya orang-orang kafir yang sekarang diikuti oleh macam-macam anak buahnya orang kafir, pengekornya orang-orang kafir, mengatakan hadis itu jauh penulisannya dari masa Nabi. Di masa Nabi sudah meragukan. Wahai Abdullah bin Amr, apakah engkau menulis? Kata orang kafir ini. Yang mengatakan siapa? Orang-orang kafir. Apakah engkau menulis apa yang dikatakan oleh Nabi? Kadang-kadang Nabi berkata di waktu ridho, di waktu marah. Berhenti. Abdullah bin Amr enggak jadi nulis. Nulis hadis ini. Enggak jadi nulis. Kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dikatakan begini dan begini. Apa kata Rasulullah SAW? Uktub. Fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haqqa. Kata Nabi. Tulis. Demi Allah yang diri Muhammad dan Allah tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tulis hadis itu. Dia menunjukkan bahwa hadis sudah ditulis dari zaman siapa? Sama Rasulullah SAW. Kan orang-orang orientalis mengatakan jauh. 2 atau 3 abad baru tulis hadis Nabi. Gak bisa kita percaya, kata mereka. Dari zaman Nabi sudah ditulis. Dan hadisnya sahih. Uktub, kata Nabi, tulis. Jadi pelajaran itu antum tulis. Kemudian yang ke-11, ini juga termasuk yang penting ini. Yang ke-11 adalah mengamalkan ilmu syar'i yang dipelajari. Bab ilmu ini untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Bukan ilmu ini jadi koleksi. Jadi ilmu untuk diamalkan, bukan koleksi. Banyak juga orang koleksi ilmu. Koleksi. Ngaji di sini bawa catatan, ngaji di sini bawa catatan, tapi enggak ada yang diamalkan. Namanya koleksi ilmu. Sekedar koleksi aja. Ini ada ustaz, ini datang, tulis. Tanggalnya, hari, Masya Allah sudah. Ada ustaz lain lagi datang, koleksi. Tapi yang penting ini diamalkan ilmu ini. Bukan sekedar untuk koleksi atau catatan atau dia belajar. Tapi bagaimana? Yang paling penting ikhwan fiddin semua, dari pengamalan itu, ilmu yang kita tuntut ini, yang kita cari, menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul. Setiap kita nuntut ilmu, tambah takut kita kepada Allah. Setiap kita nuntut ilmu, tambah iman kita kepada Allah. Setiap nuntut ilmu, tambah ketaatan kita kepada Allah. Setiap kita nuntut ilmu, tambah baik juga akhlak dan adab kita. Ikhwan fiddin, azakumullah. Tambah baik. Bukan tambah keras, tambah kasar. Tambah berani. Berbuat dosa. Tambah takut. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Kata beliau, laisal ilmu bikasratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyyatu. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan hadis. Ilmu itu bukan banyak meriwayatkan hadis. Tapi ilmu itu bagaimana menimbulkan takut kepada Allah SWT. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala. Ilmu itu takut kepada Allah. Maka dikatakan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah takut kepada Allah. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Jadi ilmu itu takut. Itu dulu. Ilmu ini membekas dalam hati kita, menimbulkan kepada hati kita takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, kemudian tawakal kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Terus hati ini penting, karena sebelum yang anggota tubuh kita mengamalkan, hati dulu ini. Hati ini bertambah takut kepada Allah, bertambah ikhlas kita, bertambah harap kita kepada Allah, bertambah iman kita, terutama iman kepada qada dan qadar. Kadang-kadang juga ketika kita mendapatkan musibah, ini berat di sini. Iman, tambah iman kita pada al-qada wal-qadar. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, itu yang penting mengamalkan. Setelah itu mengamalkan dengan anggota tubuh. Amal, artinya sholatnya tambah rajin, sholat malamnya juga, baca Qur'annya, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada istri, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik juga kepada sanak famili. Tambah amal. Amal itu bertambah, bukannya berkurang. Sebab Allah menyebutkan bahwa orang masuk surga dengan amalnya dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab yang kalian amalkan. Dan juga hadis yang sering saya sampaikan, yaitu tentang empat pertanyaan di padang mahsyar. Dan mungkin antum juga sering dengar itu ceramah saya di Radio Hang tentang ini, empat pertanyaan di padang mahsyar. Karena kaset ini diputar-putar terus. Ya, kaset ini empat pertanyaan di padang mahsyar. Di antara ini saya sebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmi fima fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Hadisnya ada di sini, di halaman 41. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ditanyakan empat perkara. Ilmunya, umurnya dulu yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Jadi empat pertanyaan ini. Jadi umur, ilmu diamalkan atau tidak, harta dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Yang keempat, yaitu tentang capeknya kita untuk apa. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini tentang amal, ilmu ini untuk diamalkan. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian, belajar kalian, kalau sudah kalian belajar, amalkan. Amalkan. Ilmunya untuk diamalkan. Kemudian, akhwan fil din, jazakumullah. Antum lihat perkataan al-Imam Ibnu Jauzi. Kata Imam Ibnu Jauzi di halaman 43, orang miskin, yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah tuntutan atasnya. Jadi orang miskin yang paling miskin dan menuntut ilmu tapi enggak diamalkan, dan kita terhindar dari kerugian kalau kita beriman dan beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, juga antum perhatikan muamalah, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, juga saya ingatkan setelah nuntut ilmu, muamalah juga tambah baik. Muamalah tambah baik. Bukan muamalahnya tambah rusak. Ya. Muamalah dia dengan orang tuanya tambah baik. Muamalah dia dengan istrinya tambah baik. Muamalah dengan anaknya tambah baik. Muamalah dengan sanak kerabat, dengan tetangga tambah baik. Dengan orang lain juga tambah baik. Jangan nuntut ilmu, muamalah tambah rusak. Berarti gak benar dia nuntut ilmunya, gak benar. Artinya dia pribadinya tidak benar dalam mempraktikkan ilmu itu. Ilmu yang disampaikan betul, Quran dan Hadis. Tapi dianya tidak berusaha untuk mengamalkan. Jangan nuntut ilmu, amalnya malah mestinya biasain dia rutin ke rumah orang tuanya. Birrul walidain. Setelah nuntut ilmu, jarang ke rumah orang tuanya. Dulu dia memberikan nafkah kepada orang tuanya. Setelah nuntut ilmu, dia gak berikan nafkah. Saya pernah ditanya, apakah Ustadz ngajarkan demikian? Tidak. Saya bukan punya buku Birrul walidain. Jadi ada orang tua yang ngeluh. Mungkin anak ibu ngaji di tempat yang lain. Kalau di tempat saya, insya Allah saya ajarkan untuk berbuat baik pada orang tua. Atau memang ada masalah dalam rumah tangga. Kita gak pernah mengajarkan anak durhaka pada orang tua. Nuntut ilmu diamalkan, bagaimana tambah baik. Semakin tambah baik hubungannya dengan orang tua. Tambah baik hubungannya dengan orang tua. Seandainya pun orang tuanya dia melakukan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Ya dia sabar menghadapinya. Bukan tambah jauh. Bukan ditinggalkan orang tuanya. Dengan sanak familinya juga demikian, tambah baik hubungannya. Dia tolong, dia bantu. Meskipun dia masih berbuat yang tidak sesuai dengan syariat atau bid'ah. Ya kita lebih paham, jelaskan. Untuk dia kembali, perlu waktu yang lama. Jangan kita, pokoknya saya sudah sampaikan, dia harus ikut. Ya tidak demikian. Sampaikan dengan cara yang baik, doakan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Tapi muamalah kita dengan dia baik. Harus baik. Tunjukkan akhlak kita. Dengan istri juga demikian. Tambah baik. Si istri kepada suami juga tambah baik. Jangan udah ngaji, muamalah dengan istrinya tambah jelek. Bab Nabi bersabda, khairukum, khairukum, linisaihim. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baiknya orang yang baik kepada istri-istrinya, aku adalah orang paling baik kepada istriku. Baik kepada keluarga, Nabi baik. Jadi muamalah perhatikan itu, dalam memberikan nafkah baik kepada istrinya. Kemudian juga muamalahnya. Kepada juga suami yang gampang ringan tangan memukul istri, enggak boleh. Terlalu gampang seperti itu. Justru tambah ngaji dia tambah menahan dirinya. Si istri begitu juga, dia tambah ngaji tambah baik kepada suaminya. Meskipun suaminya belum mengikut dia. Belum ikut ngaji, belum ikut juga manhaj salaf, ya sabar, dakwahkan. Kadang-kadang juga suaminya dengar azan, gak mau dia ke masjid, sabar. Mendakwahkan. Ada istri yang sering sama arus. Ya suaminya gak bisa dikitukan, diatur oleh istrinya. Akhirnya, karena si istri keras, yang terjadi apa? Pirok. Pecah rumah tangganya. Ini adalah kesabaran. Dan ini terjadi, saya sebutkan ini. Saya cerita ini terjadi. Istrinya gak sabar mendakwakan suaminya. Istrinya sudah ngaji. Bahkan sudah pakai cadar istrinya. Kemudian suaminya awam, gak ngerti agama. Istrinya mau seperti dia. Ya gak bisa. Dipaksakan. Sabar sedikit demi sedikit. Mungkin dia ke masjidnya mungkin seminggu sekali. Yang penting dia sholat di rumahnya. Belum bisa dia berjamaah di masjid. Sabar, dakwakan sabar. Tapi muamalah dia baik. Kewajiban dia untuk taat kepada suami tetap baik. Bukan durhaka. Jadi ini muamalah ikhwan fillah penting. Kemudian juga muamalah dengan sama kaum muslimin, ikhwan. Jangan tambah jelek. Ini banyak udah ngaji utang enggak bayar. Ngaji, udah ngaji, utang enggak bayar. Kalau dia belanja sama orang Cina, cash, kontan. Ketika sama ikhwan, kan ikhwan enggak apa-apa ini, diutang. Kalau diutang janji seminggu, bayar, alhamdulillah. Ini sudah simul lagi, enggak bayar juga. Sebulan, nunggak lagi. Antum ketika belanja sama orang Cina, orang kafir, kok cash enggak tawar lagi? Enggak ditawar. Tapi kepada sesama ikhwan, sama muslim, sudah ditawar, ngutang. Sudah ngutang. Waduh, temponya berapa bulan. Ini muamalah antum bagaimana? Antum thalibul ilm. Adab dan akhlak antum gimana? Sebagai thalibul ilm. Tambah baik akhlak kita, muamalah kita baik, amal kita tambah baik. Mestinya muamalah antum dengan ikhwan lebih baik daripada kepada orang-orang kafir. Sekarang kita beli, karena memang sudah harganya umum seperti itu, kita bayar. Apalagi kalau yang kita beli ini teman kita yang miskin. Kalau perlu kita tambah. Dia jual 100 ribu, kita tambah 110 ribu. Seperti itu. Atau dia susah, kita mampu, diberikan oleh Allah kelebihan harta. Dia susah. Dan memang kita tahu dia susah betul. Untuk bayar rumah sakit, untuk makan gak mampu. Dia pinjam. Kasih pinjam. Pinjam. Dia pinjam 500 ribu. Kita bilang, antum, udah. 200 ribu saya bantu, 300 ribu antum ganti. Muamalah kita tambah baik. Bukan kita ada uang, dia pinjam, gak ada. Dan uangnya ada, kenapa harus bohong? Saya cuma mampu memberikan pinjaman segini. Saya cuma bantu segini. Jelaskan sudah. Gak perlu dia tahu tentang uang kita ada berapa. Jadi muamalah itu tambah baik. Hubungan kita dengan sesama kaum muslimin tambah baik. Ini panjang ya. Saya bicara soal ini panjang. Nanti mungkin ada materi yang tersendiri tentang masalah ini. Atau ustaz yang lain yang memberikan penjelasan tentang muamalah sama kaum muslimin. Tentang hak-hak ukhuwah di antara kaum muslimin. Kemudian ke-12, mendakwakan ilmu. Mendakwakan ilmu. Ilmu ini setelah kita dapat, didakwakan. Didakwakan. Pertama kali kita dakwakan ya untuk keluarga dulu. Sebelum orang lain. Sebab kita diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang iman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi kalau kita gak mampu untuk menyampaikan. Dan memang kita belum layak untuk dakwah. Ya keluarga. Istri dan anak kita. Orang tua, kakak, adik, sanak famili. Itu dengan kemampuan yang ada. Gak mampu kita sampaikan dengan buku. Dengan kaset. Atau VCD kasih mereka. Untuk mendengarkan. Tapi yang juga perlu antum ingat. Dalam dakwah. Gak lepas juga kita membantu dengan uang. Fulus. Antum lihat Nabi ketika pertama kali dakwah. Nabi undang mereka untuk apa? Untuk makan. Nabi undang mereka untuk makan, setelah itu Nabi dakwahkan agar mereka mendapatkan hidayah. Di antara mereka ada yang terima, di antara mereka ada yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dakwah tetap uang itu harus ada untuk membantu mereka. Karena itu juga di antara silaturahmi juga antum silaturahmi dengan saudara antum. Kadang-kadang hubungan tambah erat dan antum dihormati, didengar dakwah antum karena apa? Antum sering memberikan bantuan kepada dia. Di samping buku, uang juga antum bantu. Anaknya sekolah kita bantu umpamanya. Dia umpamanya ke rumah sakit kita bantu. Tetap akan melembutkan hati dia untuk menerima dakwah kita. Ini penting dalam dakwah seperti itu. Antum juga istri kadang-kadang enggak mau terima dakwah kita. Antumnya pelit. Tahu pelit? Pelit, bakhil, kikir, kedekut. Kadang istri enggak mau. Sekarang disuruh pakai jilbab. Ada orang istri enggak belum pakai jilbab. Sekarang bagaimana pakai jilbab? Uang buat beli jilbab aja enggak punya. Buat makan pas-pasan. Antum kasih. Untuk makannya dilebihkan, untuk beli jilbab dibelikan, baru dia mau pakai. Karena istri enggak mau terima dakwah kalau uang kita bakhil, pelit. Maka penting. Maka antum lihat di antara harta yang paling bermanfaat dalam dakwah ini, Nabi katakan siapa? Hartanya Abu Bakar Siddiq. Karena betul-betul membantu di saat Nabi susah dibantu dengan harta Abu Bakar Siddiq. Manafa'ani malun illa mala Abu Bakar, kata Rasulullah. Tidak ada harta yang bermanfaat kecuali hartanya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Dia bantu di saat betul-betul susah dakwah ini. Makanya harta itu penting dalam dakwah. Makanya orang-orang yang kaya bantu dakwah. Gak perlu diminta. Dakwah ini bantu. Tegak dakwah ini. Makanya dakwah itu sering saya sampaikan di beberapa tempat dan beberapa daerah juga. Yang pertama ada ilmu. Untuk bisa tegaknya dakwah ada ilmu. Harus ada ilmu. Yang kedua ada harta. Orang bisa membantu dakwah ini. Ya, ada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu baru yang lain, Utsman bin Affan, yang lainnya baru. Setelah dari Mekah itu. Tapi awalnya Abu Bakar. Jadi yang pertama ini ada dai. Dan ini juga dai ini juga ilmu ini caranya, kaifiat dakwahnya juga ini panjang menyambung dakwah. Yang kedua yaitu ada harta yang mendukung dakwah ini. Yang ketiga sabar. Sabar. Kita enggak bisa tegak dakwah dalam sebentar. Wah, akan tegak. Sabar. Mungkin 10, 20 tahun. Mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun. Bahkan kita pun yang mendakwakan enggak mengalami nikmat tersebarnya dakwah ini, melainkan sudah kita meninggal dunia. Jadi sabar. Jangan kita harapkan buahnya sekarang, jangan. Sabar dalam dakwah itu. Jadi ini ikhwan fillah, jazakumullah. Kita berdakwah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan cara yang baik. Dan ini harus terus. Setiap yang berdakwah juga saya ingatkan tidak boleh dia berhenti dalam talabul ilmi. Harus terus nuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah. Dan juga jangan merasa puas bahwa udah banyak muridnya, udah banyak pengikutnya. Jangan. Terus berusaha. Dan juga terus bagaimana supaya ikhlas lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gurur, jangan tertipu dengan banyaknya murid, jangan. Jangan juga tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti dakwah salaf ini. Masih terus, masih banyak, masih jutaan orang yang belum mengikuti dakwah ini, masih jutaan. Kita baru segelintir. Kelihatannya banyak di masjid-masjid, tapi masih segelintir dibandingkan ahlul bid'ah, jutaan. Di Batam ini yang sunnah paling sedikit. Yang bid'ah bukan main banyaknya. Yang syirik, yang maksiat. Jadi jangan kita tertipu. Kadang-kadang dengan tertipu banyaknya itu kemudian apa? Kita lemah. Setan menggoda, lemah. Sudah cukup dengan apa yang ada. Akhirnya kita pun malas juga untuk menuntut ilmu. Ini perhatikan. Dan dakwah ini juga caranya harus baik dan juga harus dengan hikmah, dengan rif'auli, lemah dan lembut dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, yang perlu juga saya sampaikan di sini tentang adab. Antum di sini saya bawakan tentang adab kepada Rasulullah. Adab kepada orang tua, ya, contoh nanti baca. Kemudian adab kepada diri sendiri, ini penting. Adab untuk diri kita. Bab yang kelima. Yang pertama saya sebutkan, saya nggak baca semuanya nih tentang adab terhadap diri sendiri. Yaitu kita harus yakin bahwa ilmu ini ibadah. Bahkan para ulama salaf mengatakan bahwa ibadah yang paling baik Allah diibadahi dengan menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itu kita tahu bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah dan yang lainnya. Ini ilmu, ini ibadah. Antum menuntut ilmu ini ibadah. Yang kedua, memperhatikan pendidikan jiwa, tazkiyatun nafas. Ini nanti malam insyaallah kita bahas. Iya, nanti malam. Iya. Tazkiyatun nufus nanti malam insyaallah. Saya bahas buku saya tentang tazkiyatun nufus. Karena ini penting, terutama untuk thalibul ilm, penuntut ilmu. Bagaimana membersihkan hati? Membersihkan dari penyakit-penyakit kotor. Kemudian yang ketiga, mengikuti dan meladani para sahabat atau mulia dengan masalah ini besok insyaallah kita akan kaji. Pembahasan kita tentang mulia dengan masalah mengikuti salaf insyaallah besok kita bahas di sini. Kemudian yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Jadi setiap penuntut ilmu itu harus menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Bab Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik antara kalian yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya kita bahas tentang masalah akhlak, masalah adab, karena adab ini penting. Saya jelaskan di mukadimah dari buku ini tentang adab, keutamaan adab. Karena ini paling besar timbangannya pada hari kiamat. Antum baca di halaman 8. Di halaman 8. Kata Nabi SAW, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna allaha layubghidul fahishal badhi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada kiamat daripada akhlak yang baik. Timbangan yang paling berat dari kiamat akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda. Untuk perhatikan ini, ya, masalah adab, masalah akhlak, masalah lisan juga ini jaga. Ada orang yang kalau dia berumah tangga Yang dulunya kalau dia ribut, yang keluar kebun binatang. Caciannya kebun binatang. Sekarang sudah ngaji, berubah. Kalau dia marah, yang keluar zikir, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Bukan keluarnya kebun binatang. Ya, istrinya dikatakan segala macam lah. Ya monyet ini itu, ini tinggalkan udah. Yang dulu-dulu tinggalkan, udah enggak baik itu. Perkataan yang keji, kotor, itu bukan dari Islam. Ini untuk orang awam tidak boleh. Apalagi penuntut ilmu, apalagi dai. Ucapannya kotor. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbaiki akhlak ini. Hiasi dengan akhlak yang mulia. Perkataan kita tambah baik kepada orang. Kepada orang tambah baik. Allah memerintahkan kita berkata kepada manusia dengan apa? Waqulu linnasi husna. Katakan kepada manusia dengan cara yang baik. Hatta dia musuh kita, hatta dia alul bidah. Antum katakan dia dengan perkataan kebun binatang atau yang lain umpamanya yang keluar dari mulut antum. Manfaat atau tidak? Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak menjadikan dia kembali kepada Islam yang benar. Artinya antum dengan mengatakan perkataan yang kotor kepada dia, enggak mengajak dia kepada kembali. Ada umpamanya ahlul bidah. Kita umpamanya pinjam masjid di satu tempat umpamanya. Kita sudah datang, waktunya datang, dibatalkan, enggak boleh. Iman kepada takdir, Allah sudah takdirkan kita digagalkan di tempat itu. Tapi pindah ke tempat lain, enggak ada masalah. Dan saya sering seperti itu. Enggak ada masalah, pindah ke tempat lain. Di tempat lain insyaallah masyarakatnya itu bisa terima dakwah kita nantinya. Yang tadinya enggak tahu dakwah kita, dengan kita pindah mereka terima dakwah ini. Itu hikmah. Nah, ini antum perhatikan, kalau antum caci maki pengurusnya. Ya kamu ini, kamu ini, kamu ini. Apa manfaatnya? Dia tidak kembali kepada manhaj yang hak, ya, tapi antum dosa dengan perkataan itu. Dosa. Ini perhatikan, ketika antum berhadapan dengan apakah orang-orang yang tidak senang kepada kita dengan ahlul bidah atau orang-orang yang selalu merongrong kita yang menisbatkan dirinya kepada salaf dengan tanda kutip. Ya, menisbatkan diri kepada salaf tanda kutip. Bahwa salafnya salaf hizbi. Ya, ngaku-ngaku salaf tapi hizbi kelompok dia. Kadang-kadang menyakitkan kalau kita ketemu dengan dia. Tetap kita salam, dia muslim. Dia enggak mau jawab salam kita, urusan dia dengan Allah. Atau dia kata-katakan kita dengan kata-kata yang tidak baik, jangan dibalas dengan perkataan yang jelek. Balas dengan idfa billati hi ahsan, tolak dengan perkataan yang lebih baik kata Allah. Ini adab dalam dakwah. Orang tambah simpati dengan antum. Tambah senang. Kita dikatakan orang apa saja. Aduh, yang ngatakan masya Allah lah. Ya. Kalau mau dihitung perkataan mereka, ya dibikin kamus sendiri, punya kamus khusus itu. Semuanya kotor. Ya kita ini dibilang dajjal, dibilang syaitan, dibilang segala macam sudah. Bahkan sempat dimasukkan juga ke internet omongannya mereka. Kita balas, tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat sama sekali. Antum balas dengan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang baik. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Jadi itu yang antum perhatikan dalam dakwah seperti itu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi orang-orang mencela dakwah kita, jangan dibalas dengan kejelekan. Balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. InsyaAllah orang akan simpati dengan dakwah kita, dengan akhlak kita yang baik. Kemudian juga yang kelima, introspeksi pada diri kita. Jangan mencari pembenaran. Kalau kita salah, kita akui kita salah. Dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menghiasi diri dengan takut kepada Allah. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa intinya ilmu itu takut kepada Allah. Tambah ilmunya, tambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, merasa dihiasi oleh Allah Ta'ala. Hiasi dengan merasa selalu diawasi oleh Allah. Baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Dan tumbuhkan kita rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Syekh Utsaimin Rahimahullah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Merasa selalu diawasi oleh Allah adalah buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, berlaku lurus. dalam tingkah laku, istiqomah. Yang kesembilan, qanaah dan zuhud. Qanaah itu artinya merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas. Meskipun kita sedikit rezeki yang Allah berikan, kita puas. Kemudian zuhud, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa rizqahu kafafan wa qanna Allah bima ata. Sungguh berbahagia orang yang masuk Islam, diberikan rezeki cukup dan dijadikan puas dengan karunia-Nya. Ini antum perhatikan, antum juga sampaikan kepada istri antum. Karena umumnya wanita tidak sanggup dengan kemiskinan, enggak sanggup dengan kefakiran, enggak sanggup dia dengan kesulitan hidup. Antum berikan penjelasan. Kalau memang antum dapat uangnya ya pas-pasan, ya itu yang diberikan. Atau selama ini memang belum kita punya rumah, kita masih ngontrak, berikan penjelasan, sabar. Masih banyak jutaan orang yang belum punya rumah. Kalau tetangga punya kendaraan, kita belum punya kendaraan, kita jelaskan. Masih jutaan orang yang belum punya kendaraan, dan kita sabar. Jangan kita paksakan diri untuk berutang atau kredit yang nanti akan menjerat kita nanti. Berikan penjelasan tentang sabar. Qanaah dengan hidup ini. Karena banyak wanita yang tidak sabar dan tidak syukur kepada suami. Maka diingatkan dan diingatkan terus. Tapi kita tetap gak boleh bakhil, gak boleh pelit, gak boleh kikir, gak boleh kedekut kepada istri. Ada harta lebih, berikan kepada istri. Jangan ditahan. Berikan lebih, yang wajar kepada dia. Makanya ketika kamu dapat rezeki dari Allah, mulai dengan diri kita dan keluarga kita. Bukan kepada teman. Kalau kita diberikan Allah rezeki, dapat keuntungan gede, besar, atau ada orang kasih proyek kita dan ini menguntungkan, yang pertama kali kita mulai untuk diri kita dan keluarga kita, orang tua, istri, bukan teman. Banyak orang ketika dapat proyek, dapat rezeki, yang pertama dilakukan siapa? Teman-temannya dibagikan uangnya. Traktir teman-temannya bagikan uang, istrinya ditinggalkan. Orang tuanya, enggak benar. Dia harus mulai dari keluarga dulu. Itu yang menunjukkan siapa Rasulullah SAW. Dan juga kepada ikhwan-ikhwan yang tetap mencari nafkah wajib, ya, cari nafkah wajib. Jangan kita bergantung pada orang lain. Kalau memang pas-pasan ya sabar dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan mohon kepada Allah rezeki yang halal. Kemudian juga yang ke-10 saya ingatkan lagi dengan masalah akhlak, ya, malu, wibawa, tawadhu. Dan yang ke-11, seorang penuntut ilmu dia harus mempunyai rasa malu, karena malu merupakan akhlak Islam. Nabi bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Malu, ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Malu itu yaitu akhlak perangai yang dapat mengekang orang untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu malu. Jadi malu akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang yang mempunyai hak. Itu malu. Dan setiap thalibul ilm punya rasa malu. Bahwa ada orang-orang yang enggak punya malu. Enggak punya malu. Tadi seperti muamalah tadi. Dia punya utang dengan temannya. Ya, temannya sama-sama ngaji. Dan dia sudah janji sebulan diganti. Sudah sebulan ditagih, dia bilang nanti. Padahal udah waktunya. Dan tiap hari dia ketemu dan dia tidak merasa berdosa dan enggak merasa malu bahwa dia sudah mengambil hak orang. Yang uang itu harus dibayarkan. Orang ini gak punya malu. Kalau dia punya malu, dibayarkan utang itu. Atau kalau dia gak punya, jadi katakan kepada temannya, ini ada barang saya, gimana? Antum mau ambil atau dijual dulu? Jelaskan. Gak boleh kita tahan haknya orang, gak boleh. Hak orang harus kita kembalikan. Kalau kita utang harus bayar. Banyak orang yang gak malu, waktu datang, utang, datang berkali-kali ke rumah, telepon berkali-kali, SMS berkali-kali, sampai dikasih, dia pinjam. Begitu gantinya, susah ditagih. Gak ada kabar. enggak ada segala macam sudah. Ngilang aja. Seandainya pun ketemu enggak merasa berdosa dan enggak merasa malu bahwa dia punya utang yang dia harus dia bayar. Seorang talib punya rasa malu. Dia harus hak bayar hak orang itu. Ini perhatikan ini, seperti ini. Al-haya minal iman. Bahkan al-haya itu khairun kulluh kata Nabi. Malu itu baik semuanya. Kemudian adab kepada karib kerabat, antum lihat itu, adab kepada karib kerabat, hatta kepada kerabat kita yang memusuhi kita, musuh dengan kita, dia miskin, memusuhi kita, kita banyakin sedekah kepada orang itu. Itu ajaran Nabi, ajaran Rasulullah SAW. Ada sanak kerabat kita, kita sudah dakwakan, dia gak terima dakwah, bahkan musuh sama kita, kerabat kita mungkin saudara, mungkin family, gimana? Kata Nabi banyakkan sedekah. Afdalu sedekah ala dzirrahimil kasyi kata Rasulullah. Sebaik-baik sedekah kepada saudara sanak kerabat yang musuh dengan kita. Supaya apa? Dengan sedekah itu lembut hatinya. Dengan sedekah itu dia lembut hatinya. Dia akan lunak nanti hatinya. Jadi hak sanak kerabat untuk penuhi. Kemudian juga adab kepada guru. Ini bab ketujuh ini. Bab banyak thalibul ilm yang enggak hormat kepada gurunya. Apalagi kalau ada yang muridnya dia punya harta. Karena anak gurunya dianggap sebagai kacung. Pembantu. Nah, ini saya tadi sudah ingatkan kepada antum. Jangan antum mengharap sesuatu dari manusia. Meskipun dia orang kaya. Jangan diharapkan. Kita mengharapkan dia dapat petunjuk, dapat hidayah, dia masuk Islam, dia mengikuti salaf. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat ganjaran. Jangan mengharapkan lebih daripada itu. Dia bantu dakwah ini alhamdulillah. Tapi jangan terus kita. Kadang-kadang orang diharapkan sesuatu, akhirnya dia tinggalkan dakwah ini. Nah, kita kembali kepada ini. Jadi adab kepada guru. Ini guru ini wajib dihormati. Wajib dimuliakan. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan demikian, menghormati guru. Nabi SAW menyuruh kita untuk menghormati, memuliakan haknya orang alim. Kata Nabi, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak orang ulama, orang alim. Hadis hasan riwayat Ahmad dan Hakim. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang alim. Yang tidak mengetahui hak orang alim. Seorang ustadz, guru, dia sudah menyampaikan ilmu kepada kita. Hatta dia cuma sampaikan satu hadis. Dia orang yang berilmu, dia sampaikan satu hadis. Manfaat bagi kita. Dan dapat ganjaran kita dengan kita mengamalkan, kita sampaikan kepada istri kita, anak kita. Kita hormati guru itu. Kita bersyukur kepada guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita. Bapak kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada manusia yang pertama kepada orang tua. Yang kedua kepada guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita. Jangan dilupakan. Balas kebaikannya. Antum gak mampu untuk balas kebaikannya, hormati guru itu. Yang wajar sebagai seorang murid pada gurunya. Dan ini antum perhatikan, ikhwan fil din, jazakumullah. Ada orang-orang yang ifrat, ada yang tafrit. Ada yang ifrat, gulu. Sampai menghormati gurunya dengan mencium tangannya, mencium sorbannya, mencium bekas apa, minum bekas airnya, kadang-kadang kobokan si guru diminum juga. Barokah katanya orang alim. Ini gulu berlebihan. Yang nantinya dia akan sembah kuburan guru itu seperti yang terjadi di Indonesia ini. Ini orang-orang yang ifrat, yang gulu. Tapi ada juga yang tafrit. Enggak dihormati ketemu gurunya, salam juga enggak. Dianggap orang lain, orang asing. Ketemu di jalan, salam juga enggak. Kita mesti ketemu salam. Bagaimana Ustaz kabarnya? Wajar kita. Dan kita bermuamalah dengan baik kepada Ustaz. Enggak mengurangi derajat kita. Hatta kita orang kaya. Enggak mengurangi. Hormati guru itu. Karena apa? Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menghormati orang alim. Bahkan bukan hanya menghormati, kita balas kalau perlu dengan kebaikan kita yang ada. Nabi bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Kata Nabi sallallahu barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, balas kebaikannya. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya, berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar terambas kebaikannya. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Bukhari dan ada Mufrad dan yang lainnya. Anda melihat di sini. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Karena ada orang umpamanya ngasih uang di saat kita susah nih. Ngasih uang kepada kita 5 juta. Kita akan bilang beribu-ribu terima kasih. Dan kita akan ingat terus kebaikan orang itu. Di saat kita susah, dibantu oleh orang itu. Anda bisa rasakan. Kalau antum orang yang tahu budi, antum akan ingat orang itu. Dengan orang yang pernah berbuat kebaikan. Siapa aja orang itu? Apakah dia orang muslim atau orang kafir? Nabi aja kepada orang kafir yang pernah melindungi Nabi ketika Nabi balik ke Mekah. Setelah diusir dari Mekah, Nabi balik dilindungi. Nabi ingat dengan kebaikan. Meskipun dia kafir, masih bukan kafir. Kalau dia yang minta tawanan Badar, aku akan lepaskan. Karena ingin membalas jasanya orang itu. Jadi antum perhatikan. Bahwa kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang berbuat kebaikan. Kalau orang yang memberikan uang kita membalas kebaikannya, kita ingat bagaimana kita membalas. Apalagi orang memberikan ilmu yang lebih utama daripada harta. Kalau orang memberikan harta kepada kita, kita ucapkan jazakallahu khairan. Tapi ketika orang diberikan ilmu, enggak ada yang mengucapkan jazakallahu khairan. Anda melihat muamalah di antara kaum muslimin. Meskipun si guru enggak boleh mengharapkan sesuatu balasan dari manusia. Ketika dia memberikan, harus ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak minta kepada kalian balasan. Dan enggak minta juga ucapan terima kasih. Tapi adab. Adab seorang murid kepada guru. Bagaimana kita membalas kebaikan guru. Antum pernah enggak doakan guru yang pernah mengajarkan antum kebaikan. Tadinya antum enggak ngerti akidah. Diajarkan akidah sunnah. Akidah salaf. Enggak ngerti tentang sholat. Diajarkan sholat. Terima kasih. Gimana antum enggak mampu untuk membalasnya. Baik dengan harta kita, dengan kebaikan yang ada. Belum. Gimana? Doakan dengan kebaikan. Antum sholat doakan si guru itu dengan kebaikan. Supaya tetap di istiqomah di atas manhaj yang hak. Supaya diampuni dosanya. Ditambahkan ilmunya. Dan yang lainnya. Doakan dengan kebaikan. Ini adab. Ini kepada guru kita. Begitu juga kepada para ulama. Gak boleh kita mencela para ulama. Apalagi mencaci maki. Gak boleh. Mereka sudah berlalu. Tapi kita gak boleh ta'asub kepada mereka. Atau Imam Syafi'i. Kalau ada pendapatku yang menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikut sunnah Rasulullah. Ikut sunnah Rasulullah. Kita tidak mengambil pendapatnya para imam. Bukan kita mencela mereka, tidak. Tapi imam itu memberikan nasihat kepada kita untuk mengikuti dan mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adab tentang bagaimana kita bermuamalah dengan para ustaz, para ulama, dan yang lainnya. Ya, sampai di sini dulu. Kita istirahat sebentar. Ya, istirahat 10 menit. Nanti setelah itu kita lanjutkan dan dengan tanya jawab insyaallah. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.